Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Yang lalu kita telah memasuki pembahasan masalah haid, larangan-larangan orang perempuan yang dalam keadaan haid. Dan yang lalu juga sempat disinggung tentang mandi janabah, yaitu bahwasannya mandi janabah itu ada dua macam. Yang pertama-tama al-jawaz, yaitu mandinya sekedar sah begitu saja, yaitu dengan dua syarat: niat mandi janabah, membersihkan diri dari hadas besar. Kemudian yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku semuanya terkena air. Itu mandi janabahnya sah. Kemudian juga telah dijelaskan yang afdol, didahului dengan wudhu dulu dan yang lainnya. Yang lalu telah dijelaskan. Kemudian bahwasanya kalau orang itu sudah mandi janabah, maka tidak perlu wudhu lagi, karena mandi janabah itu sudah membersihkan dari hadas besar. Otomatis hadas kecilnya juga terangkat. Dengan catatan setelah mandi itu, mohon maaf, dia tidak kencing lagi. Karena biasanya orang itu setelah mandi dia buang air kecil, maka berarti harus wudhu lagi. Jadi dia kencing dulu, bersih-bersih dulu, baru mandi, niat mandi. Setelah mandi selesai, tidak usah wudhu lagi. Lalu banyak yang tanya, bagaimana orang mandi itu kan menyentuh kemaluan, apa tidak batal? Mengenai menyentuh kemaluan, ini hadisnya ada dua. Yang pertama-tama hadis yang dikenal dengan hadis Busrah bin Safwan radhiyallahu ta'ala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa redaksi, di antaranya yang berbunyi man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah wudu karena wudunya batal. Menyentuh kemaluan baik laki atau perempuan, menyentuh kemaluan dengan telapak tangannya. Hadis ini menyatakan batal. Sebagian ulama berpegang dengan hadis ini. Pokoknya menyentuh kemaluan dengan telapak tangan batal. Titik. Namun ternyata ada hadis lagi yang dikenal dengan hadis Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatawaddo'u ahaduna idha massa dakarohu, ya Rasulullah, apabila seorang dari kami itu menyentuh kemaluannya, apakah harus wudhu? Apakah wudhunya batal, harus wudhu lagi? Kata beliau, innama huwa bad'atun minka au jasadika, kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu sendiri. Jadi kata Rasulullah tidak batal, karena kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu. seperti tangan, seperti kaki, dan yang lain-lainnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan. Sebagian ulama berpegangan dengan hadis ini menyentuh kemaluan tidak batal, titik. Jadi yang berpegang dengan hadis yang pertama tadi batal, titik. Yang berpegang dengan hadis kedua, hadis Talak bin Ali, tidak batal, titik. Sebagian ulama menggabungkan dua hadis itu, al-jam'u bainal haditsain. Selama kedua-duanya adalah hadis yang sahih dan tidak ada penjelasan yang satu menghapus yang lainnya, berarti semuanya selama bisa dikompromikan, bisa dikumpulkan, maka perlu dikompromikan dan dikumpulkan dan diamalkan dua-duanya. Bagaimana cara mengamalkan kedua hadis itu? Menyentuh kemaluan ada dua macam. Yang pertama-tama orang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Dengan syahwat. Maka di sini kemaluannya berfungsi sebagai kemaluan batal. Sebagaimana hadis yang menyatakan batal. Yang kedua, menyentuh kemaluan tanpa syahwat. Seperti orang mandi kan tanpa syahwat kan, membersihkan sabun dan yang lainnya. Nah, berarti di sini kemaluan dia berfungsi seperti anggota tubuh yang lain, sama dengan tangan, sama dengan kaki, tidak membatalkan. Jadi itu. Jadi setelah mandi janabah, kalau memang wudunya tidak batal, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan. Sekali lagi, ini masalah fikih. Masalah fikih itu adalah lautan yang tidak bertepi. Kalau ada orang beda pendapat, monggo, silahkan. Yang penting masing-masing orang itu mengamalkan dengan dasar ilmu. Saya memilih pendapat ini, saya punya dasar ini. Kita benar-benar memahaminya. Silahkan, boleh. Yang penting ilmunya itu loh, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar saling menyalahkan, apalagi mengklaim dirinya paling benar sendiri. Orang yang mengklaim paling benar dalam masalah fikih itu adalah orang yang bodoh. Yakinlah, hakul yakin, dia adalah orang bodoh. Berarti yang dibaca itu hanya kitab-kitab kecil, dia belum masuk pada kitab-kitab besar. Karena orang yang sudah masuk kepada kitab-kitab besar, maka dia akan menyadari bahwa dia ternyata belum mempunyai ilmu banyak. Di dalam pembahasan kitab fikih itu ada buku-buku fikih lintas madhab. Ada fikih dalam satu madhab, ada lagi fikih lintas madhab. Di antara fikih lintas madhab itu seperti Al-Mughni Ibnu Qudamah, kemudian juga seperti Al-Majmu' Imam Nawawi syarahnya Al-Muhaddab. Di dalam kitab itu dijelaskan, di satu madhab saja banyak beda. Misalnya di kalangan madhab Syafi'i, di kalangan para ulama madhab Syafi'i saja, dalam salah satu hukum fikih itu banyak beda pendapat. Demikian pula di dalam madhab Hambali, sama-sama Hambalinya juga banyak pendapat. Belum lagi kalau kita lintas madhab, berbicara antara madhab Hanafi, madhab Maliki, kemudian juga madhab Syafi'i, madhab Hambali, tentu lebih banyak beda lagi. Yang penting fikih lintas madhab, bukan lintas agama. Nah, ini musibah ini. Kalau lintas agama ini musibah. Kalau ada fikih lintas agama, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fikih lintas madhab. Karena itu di sebagian pondok pesantren yang mengajak murid-muridnya dewasa itu diajarkan fikih muqaron. Fikih muqaron itu adalah fikih perbandingan. Di antaranya dipakai kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Nah, sehingga mereka para murid itu diajak berpikir dewasa. Madhab ini pendapatnya ini karena mereka punya alasan seperti ini. Madhab itu pendapatnya begitu karena mereka punya alasan seperti itu. Nah, sehingga murid-muridnya dewasa. Ada beda masalah fikih dewasa. Rohabatus sodr fi masailil khilaf, lapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat. Tapi kalau akidah tidak boleh berbeda. Akidah harus satu, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang diajarkan oleh para salafus saleh, akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah tidak boleh beda. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab ensiklopedia larangan ini. Yang terakhir kita membahas di bab yang nomor ke-75, yaitu tentang haram hubungan suami istri dengan istri yang sedang haid, hubungan difarjinya. Sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-76. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babu nahyil haid 'anis salati was-shaum. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan perempuan haid daripada salat dan puasa. Jadi orang haid itu dilarang salat, dilarang puasa. Nanti di sini ada beberapa larangan. Seorang perempuan yang haid itu dilarang apa saja? Ini juga masalah fikih. Yang pasti itu nanti ada 4, dan nanti ada penjelasan semuanya. Seorang perempuan yang haid, yang pasti tidak ada khilaf, ittifaq, yaitu yang pertama-tama tidak boleh jima di farji. Yang kedua tidak boleh sholat. Yang ketiga tidak boleh puasa. Yang keempat tidak boleh tawaf di Ka'bah. Ini 4 tidak ada khilaf, sepakat. Selebihnya khilaf. Perempuan haid boleh masuk masjid apa tidak? Khilaf. Perempuan haid boleh membaca Al-Quran atau tidak? Khilaf. Perempuan haid boleh memegang mushaf Al-Quran atau tidak? Khilaf. Bagaimana masalahnya? Kembali kepada masalah fikih tadi itu. Monggo masing-masing dengan keyakinannya. Kalau ada beda pendapat, kita tidak usah ribut, tidak usah merasa kebakaran jenggot atau yang lainnya. Silahkan lapang dada. Semuanya itu punya kitab, semuanya punya dasar, semuanya punya dalil, semuanya punya alasan. Di sini dibawakan oleh beliau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi adha au fi fitr ilal musalla famarra 'alan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar pada waktu Idul Adha atau Idul Fitri, keluar ke musola, tempat sholat yang ada di tanah lapang, lalu beliau melewati tempatnya para wanita. Faqala, lalu beliau berkata kepada para wanita itu, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukuhunna aktar ahlin nar. Wahai sekalian para wanita, hendaklah kalian bersedekah, karena aku melihat bahwa kalian adalah merupakan penghuni neraka paling banyak. Fakulna, wa bima ya Rasulullah. Lalu para wanita, para sahabat itu bertanya, kenapa ya Rasulullah, ahli neraka itu kebanyakan wanita? Qala, beliau menjawab, takthurnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak melaknat dan kalian mengkufuri nikmatnya suami. Banyak nyumpai, sering marah-marah, ngomel-ngomel dan semisalnya. Kemudian kata beliau, ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin adhaba lilukbir rajulil hazimi min ihdakunna. Tiadalah aku melihat orang yang akalnya dan agamanya kurang, tapi bisa mengalahkan laki-laki yang tegas daripada kalian, wahai para wanita. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut para wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya, tapi bisa mengalahkan laki-laki yang tegas sekalipun. Kemudian para wanita bertanya, "Qulna, Wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa bukti bahwa agama kami kurang, juga akal kami ini kurang? Buktinya apa? Qala, beliau menjawab, alaysa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian seorang wanita itu seperti persaksian separuh laki-laki? Artinya saksi itu kalau laki satu, perempuan dua. Qulna bala, iya ya Rasulullah. Fadzalika min nuqsani aqliha, itu berarti akalnya kurang. Maksudnya Rasulullah, orang perempuan itu lebih mengedepankan emosinya daripada akalnya. Kemudian alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita itu kalau dalam keadaan haid dia tidak salat dan dia tidak puasa? Qulna bala, iya ya Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha, itu berarti agamanya juga kurang. Hadis ini hadis yang sangat agung, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Di antaranya di situ dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perempuan itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Kurang akal karena mereka lebih mengedepankan emosi. Kemudian kurang agama karena waktu haid dia tidak sholat dan dia tidak puasa. Sholat tidak perlu diqadha, kalau puasa diqadha, diganti pada waktu yang lain. Ada sebuah kisah, ada seorang syekh dari Timur Tengah, beliau bercerita tentang hadis ini. Waktu itu ada seorang syekh juga menyampaikan ceramah di depan para wanita. Kebetulan para wanita itu adalah wanita-wanita pintar dari sisi akademis. Rata-rata mereka itu S3, profesor, doktor, perempuan-perempuan. Ini syekh dengan percaya diri menyampaikan hadis ini, bahwa wanita itu kurang akalnya, wanita itu kurang agamanya. Kemudian ada seorang peserta, profesor, doktor, perempuan, protes. Wahai syekh, itu kan zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Kalau sekarang, syekh sudah lihat sendiri, pinter-pinter orang perempuan sekarang, profesor, doktor, gelar-gelarnya banyak. Kata syekhnya, Anda betul, Anda benar. Itu zaman Nabi. Memang zaman Nabi itu orang perempuan itu naqisatu aqlin wa din, kurang akalnya dan kurang agamanya. Adapun sekarang, ammal an fala aqla lahunna wala din. Kalau sekarang tidak punya akal dan tidak punya agama, kayak kamu ini. Hadisnya Nabi diprotes ya. Jadi bukan dibela. Kalau dulu kurang akal, kurang agama, sekarang tidak punya akal, tidak punya agama. Kenapa? Ya contohnya kayak kamu ini, mentang-mentang profesor doktor, lalu berusaha mengkritisi hadis Nabi Muhammad SAW, menolak hadis Nabi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sekarang ini kan banyak ajaran-ajaran nyimpang ya, liberal, sekuler, pluralisme dan macam-macam, yang mana mereka berusaha untuk mengkritisi ayat-ayat suci, mengkritisi hadis-hadis Nabi. Subhanallah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita ini siapa mau mengkritisi ayat-ayat Allah itu? Kita siapa mau mengkritisi hadis-hadis yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah ayat-ayat Allah yang suci. Kita ini manusia yang penuh dengan najis, orang najis mau mengkritisi ayat-ayat suci. Allahu Akbar. Itulah yang dinamakan dengan pemahaman liberal. Pemahaman liberal itu mereka menafsirkan ayat-ayat suci dengan penafsiran bebas seenaknya sendiri. Dan sekarang ini kita harus banyak waspada. Sekarang ini digencarkan pemahaman pluralisme, kemudian juga sekulerisme, kemudian juga ajaran liberalisme. Ada beberapa istilah ya yang perlu kita ketahui, beberapa istilah itu, yang istilah ini nanti sering dimunculkan. Pertama-tama istilah pluralisme. Pluralisme ini mengatakan semua agama sama. Nah, ini bahaya. Ini ajaran batil. Kemudian ada lagi sekulerisme. Sekuler. Kalau sekuler ini memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Jadi agama dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada campur tangan agama dalam kehidupan sehari-hari. Sekuler. Ini semua ajaran kufur. Kemudian ada lagi liberalisme, ajaran liberal. Kalau liberal ini dia menafsirkan ayat-ayat suci dengan penafsiran bebas, seenaknya sendiri. Comot ayat, tafsirkan seenaknya. Kemudian sekarang juga di apa namanya, sekarang ini disosialisasikan ajaran inklusif, inklusivisme, inklusif. Maksudnya inklusif ini adalah kita meyakini ajaran agama kita ini paling benar, tapi kita juga masih bisa menerima kebenaran agama-agama yang lain. Yang paling penting yang benar itu Islam, tapi kita juga masih bisa menerima kebenaran-kebenaran agama lain. Ini inklusif. Nah inilah yang sekarang banyak disebarkan. Mereka-mereka yang ikut doa lintas agama itu kalau tidak pluralisme, ya ini ngikuti inklusivisme. Ya yang penting doa kita paling dikabulkan, tapi kita juga memberi kesempatan mereka untuk berdoa sama-sama supaya kita rukun, kita majmuk. Islam kita ini Islam Indonesia. Tidak ada Islam Indonesia. Islam itu satu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi namanya eksklusif, eksklusivisme. Nah, eksklusif ini maksudnya adalah yang mengklaim dirinya paling benar, yang lainnya salah. Nah, ada tiga agama besar yang mereka mengklaim dirinya paling benar, yang lainnya salah. Tiga agama besar. Yang pertama-tama adalah agama Yahudi. Yahudi itu mengklaim dirinya paling benar, semuanya salah. Dan mereka menyebut diri mereka sebagai Sya'bullah Al-Mukhtar. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi Yahudi itu adalah anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Yahudi menganggap yang selain Yahudi itu adalah binatang. Jadi yang selain Yahudi namanya Goyim. Goyim itu adalah ya seperti binatang, tidak ada artinya. Makanya Yahudi itu sombongnya bukan main. Karena mereka punya akidah, punya keyakinan selain Yahudi berarti tidak ada artinya. Mau dibunuh, mau diludahi, mau ditendang, mau dirampok hartanya, tidak apa-apa. Goyim semuanya ini. Istilahnya goyim. Itu di kitab suci mereka seperti itu. Kemudian juga orang-orang Kristen terbagi menjadi dua. Ada Katolik, ada Protestan. Itu juga mengklaim diri mereka paling benar. Mereka mengklaim tidak ada keselamatan di luar gereja. Tidak ada keselamatan di luar agama Kristen. Jelas. Islam juga seperti itu. Islam punya prinsip innad-dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang paling benar adalah Islam. Yang mencari agama lain selain Islam tidak diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi yang paling benar agama itu harus tegas, tidak boleh kita pelin-pelan dalam agama. Jadi semua ajaran tadi itu nyimpang. Yang benar adalah ajaran yang paling akhir, bahwa Islam itulah yang paling benar. Selain Islam semuanya salah. Kita kalau meragukan kafirnya orang Kristen, kita kafir. Kalau ada orang Islam mengatakan saya tidak berani mengkafirkan orang Kristen, oh kalau gitu kamu kafir. Kenapa? Karena kamu meragukan Islammu sendiri. Jadi orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu akan kafirnya orang kafir, maka dia adalah kafir. Yang dimaksud orang kafir itu yang non-muslim. Orang Kristen, orang Kristen Protestan, orang Kristen Katolik, kemudian juga orang Konghucu, kemudian juga orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi. Kafir atau bukan? Sepakat ya. Kalau ada yang mengatakan saya tidak berani mengkafirkan mereka, nah berarti dia ini kafir sendiri. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir itu kafir. Kenapa? karena dia meragukan keislamannya. Jelas, Anda baca Al-Quran, Anda baca sunnah, Anda baca pendapat para ulama semuanya dari dulu sampai sekarang. Yang namanya non-muslim itu ya kafir. Mungkin maksudnya itu supaya kita ini tidak dicap sebagai teroris, radikal, dan yang lain-lainnya. Akhirnya mereka menempuh cara pendekatan-pendekatan untuk menghilangkan citra Islam itu Islam yang keras, yang kejam. Niatnya benar, cuman caranya salah. Jadi mau menyelamatkan dari mulutnya buaya, tapi dimasukkan mulutnya singa, sama saja. Islam itu adalah agama yang ramah. Sejarah telah membuktikan kalau Islam itu berkuasa. Orang-orang non-muslim itu benar-benar damai di dalam lindungan agama Islam. Yang penting mereka tidak macam-macam, dan mereka mau bayar jizyah, upeti, dengan tangan mereka. Seperti itu. Ya. Jadi sekarang ini bahaya sekali ya, karena sekarang ini banyak ulama-ulama yang memang sengaja mau dirusak. Sekarang ini ada program ngerusak ulama, dan dananya besar. Dananya itu miliaran. Agar supaya para ulama ini otaknya menjadi otak pluralisme, menjadi otak sekuler, menjadi otak liberal, minimal menjadi otak yang punya pemahaman inklusif tadi itu. Ini program, ini nyata, ini fakta, ini fakta. Kadang disekolahkan di sekolah di pondok pesantren Kanada. Jadi mondoknya di Kanada. Dibayari gratis nanti disekolahkan, dibayari gratis mondok di Amerika, mondok di Inggris, mondok di mana? Bisa otaknya sudah rusak. Padahal yang diminta adalah Islam seperti Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan pernah lupa, nanti hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya al-haud, telaga. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke sana. Datang ke sana diberi minum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia datang ke sana, terpental. Datang lagi, terpental lagi. Datang lagi, terpental lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rabb ummati, ummati, wahai Allah, dia adalah umatku wahai Allah, kenapa dia terpental?" Lalu dijawab, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Kamu tidak tahu, mereka telah menyimpang sepeninggalmu. Termasuk mereka-mereka yang mengadakan doa lintas agama itu, mereka bakal terpental dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah menyimpang dari sunnah, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau mau taubat, kecuali kalau mau taubat. Iya, kita lanjutkan pembahasan kita. Hadis yang telah dibacakan tadi adalah dalil bahwa perempuan haid itu dilarang sholat dan dilarang puasa. Kemudian ada penjelasan di hadis yang lainnya, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan Mu'adzah. Mu'adzah seorang perempuan ya. Mu'adzah ini bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mu'adzah ini seorang tabi'in rahimahullah. Sa'altu Aisyata radhiyallahu taala anha faqultu ma balul ha'id taqdi shaum wa la taqdi shalah. Aku bertanya kepada ibunda Aisyah, "Wahai ibunda Aisyah, kenapa perempuan haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat?" Ibunda Aisyah sebelum menjawab bertanya dulu, "Ahharuriyatun anti?" Apakah kamu perempuan haruriyah? Haruriyah itu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu yang mengamalkan Islam dengan keras. Dan mereka itu orang haid, salatnya diqadha. Bukan hanya puasa saja, salat juga diqadha keras. suka mengkafirkan kaum muslimin. Kalau tadi pembahasan kita akan mengkafirkan non muslim, nah ini masalahnya mengkafirkan orang Islam, musibah lagi kalau ini. Kemudian kata Mu'adha, lastu biharuriyah walakinni as'al. Aku bukan perempuan khawarij, aku hanya tanya saja. Kemudian kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Dulu pada zaman Nabi kami juga haid, tapi kami hanya diperintahkan mengqada' puasa dan tidak diperintahkan mengqada' salat. Jawabannya enak kan? Ini jawaban yang paling pasti. Kenapa perempuan haid itu mengqada' puasa dan tidak mengqada' salat? Jawabannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengqada' puasa dan tidak menyuruh mengqada' salat. Selesai. Paling enak jawaban itu gitu. Dan orang yang beriman akan mengatakan sami'na wa ata'na. Namun demikian para ulama juga berusaha mencari-cari sebabnya. Kenapa? Nah, kenapa tujuannya adalah memuaskan akal saja. Kalau benar alhamdulillah, kalau enggak benar kita tetap iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara alasan para ulama kenapa puasa diqadha, salat tidak. Karena puasa itu setahun cuman sebulan. Tinggal mengqadha puasa itu gampang. Paling-paling waktu haid seminggu. Dia punya kesempatan 11 bulan untuk mengqadha cuman seminggu saja, ringan. Dan kalau ditinggalkan nanti sayang, puasa satu bulan, badannya sehat dan yang lain-lainnya. Sementara kalau sholat itu kan berulang-ulang, tiap hari sholat atau hari 5 waktu. Sehingga tanpa dia mengqadha sholat pun, setelah dia suci dia langsung otomatis sholat 5 waktu. Apalagi kalau disuruh qadha repot, satu minggu dia qadha sholatnya, berat sekali. Dan Islam itu agama yang ringan. Itu diantara alasan-alasan para ulama. Kalau betul alhamdulillah, kalau tidak betul yang penting kita iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang terakhir dari kitab pembahasan masalah haid ini adalah bab yang nomor ke-77. Babu nahyil haid 'anit tawaf bil bait. Bab larangan perempuan haid untuk tawaf di Ka'bah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama la nadhkuru illa al-hajj. Kami keluar bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ada tujuan lain kecuali haji. Falamma ji'na Sarif tamittu. Tatkala telah sampai di daerah namanya daerah Sarif, aku haid. Sudah mendekati Mekah, Ibunda Aisyah ini haid. Fadakhala 'alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana abki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku sedang aku nangis. Ibunda Aisyah ini nangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkiki? Kenapa kamu kok nangis?" Kata Ibunda Aisyah, "Qultu la wadittu wallahi anni lam ahujja al'am." Demi Allah, aku berkeinginan kalau sekiranya hajiku itu bukan tahun ini. Artinya Rasul Ibunda Aisyah itu menyesal, aduh jangan-jangan saya tidak bisa haji. Seandainya hajinya bukan tahun ini ya. Seandainya aku dalam keadaan tidak haid ya. Ini bukan menyesali takdir ya. Karena kalau menyesali takdir lau itu dilarang. Ini adalah harapan-harapan positif. Aduhai senangnya kalau aku itu haji dalam keadaan tidak haid. Jadi bukan menyesali takdir. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, la'allaki nufis? Apakah kamu haid? Qultu na'am, iya ya Rasulullah, aku haid ya Rasulullah. Kemudian beliau menghibur, kata beliau, fa inna dzalika syai'un katabahullah 'ala banati Adam faf'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haid itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk putri-putri Nabi Adam. kerjakan semua amalannya haji. Cuman satu yang tidak boleh, jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan kecil hati. Kamu walaupun haid, kamu ini manusia seutuhnya. Jangan sampai perempuan haid merasa dirinya itu kotor, najis, seakan-akan manusia tercampakkan, tidak ada artinya. Oh, tidak. Anda adalah manusia seutuhnya. Cuman hanya beberapa hal saja dilarang, di antaranya dilarang tawaf di Ka'bah sampai suci dulu. Di sini kita lihat ada beberapa faedah. Faedahnya yang pertama-tama itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji cuma sekali saja seumurnya. Haji sekali seumur. Yang dikenal dengan hajjatul wada, haji perpisahan. Yaitu pada tahun 10 Hijriah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok tidak haji? Mulai dari semenjak difardukannya haji, mulai semenjak hijrah ke Madinah, atau padahal Mekah sudah ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah. Penaklukan kota Mekah kan tahun 8 Hijriah. Kenapa Rasulullah kok tidak haji saja tahun 9 Hijriah? Kenapa kok nunggu sampai tahun 10 Hijriah? Disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah haji itu kewajibannya alal faur atau alat tarahi? Apakah kewajiban haji itu langsung ataukah boleh ditunda? Beda pendapatnya dari sini. Artinya kalau orang sudah mampu haji, apakah harus segera berangkat haji ataukah boleh nunda-nunda dulu, tahun depan saja, tahun depan saja? Bedanya di sini. Karena Nabi hajinya pada tahun 10. Padahal sama sekali tidak ada dalil di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji pada tahun 10 Hijriah, bukan tahun 9 setelah penaklukan kota Mekah. Itu ada alasannya. Alasannya saat itu, pada tahun 9 Hijriah, orang-orang musyrik masih ikut haji. Masih ikut haji mereka. Jadi campur hajinya. Campur ya. Waktu dia menjadi Amirul Hajj adalah sahabat Abu Bakar, kemudian juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Nah, pada musim haji itu, tahun 9 itulah mulai diharamkan orang-orang musyrik masuk Mekah. Fala innamal musyrikuna najasun, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Itu pada musim haji tahun 9 Hijriah. Orang musyrik najis, setelah tahun ini mereka tidak boleh masuk lagi Masjidil Haram, tidak boleh masuk tanah suci. Nah, berarti tahun 10 Hijriah Mekah sudah steril, tidak ada lagi orang musyrik. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji tahun 10. Jadi alasannya beliau nunda haji itu yaitu. Sementara hadis yang sahih menyatakan orang kalau sudah mampu haji itu segera berangkat haji, jangan ditunda-tunda. Beliau bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Segeralah pergi haji, karena seorang dari kamu tidak tahu yang terjadi nanti apa. Artinya kalau sudah mampu haji, segera berangkat, jangan ditunda-tunda. Tahun depan saja, tahun depan saja, tahun depan saja. Ternyata nanti hartanya habis. Ternyata kemudian dia sakit, gak bisa berangkat lagi, bahaya. Karena orang yang sudah mampu haji, dia menunda-nunda haji sampai dia mati dalam keadaan belum haji, padahal mampu haji. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, liyamut yahudiyan au nasraniyan, rajulun mata walam yahuj, wa wajada indahu sa'ah, wa khulliyat sabiluhu. Silakan milih mati Yahudi atau mati Nasrani. Orang yang mati dalam keadaan belum haji, padahal dia mampu haji, perjalanannya aman. Bahaya. Jangan ditunda. Sementara kalau orang perempuan, apakah harus ada mahram atau tidak, itu beda pendapat di kalangan ulama. Dan kita tidak bahas masalah beda pendapat itu. Dan yang pasti kalau sudah ada mahram, tidak ada khilaf. Seorang perempuan mampu haji, ada mahramnya, harus berangkat. Bagaimana kalau seorang perempuan itu suaminya sakit? Suaminya dia sakit. Sementara dia bisa berangkat haji, juga ada mahramnya untuk berangkat haji. Apakah boleh dia tidak haji alasannya suaminya sakit? Jawabannya tidak boleh berangkat. Ditinggal suaminya tidak apa-apa. Dengan catatan ini haji yang pertama kali, hajjatul Islam. Karena dia ada mahram. Ada mahram. Ditinggal berapa lama sih? Kalau haji yang plus paling ditinggal cuman 20 hari, 23 hari, 30 hari, yang plus kan sebentar. Seperti itu. Karena ini seperti masalah sholat. Seseorang suaminya sakit, dia merawat suaminya, lalu datang waktunya sholat duhur. Apakah boleh dia ninggal suami untuk sholat duhur, ataukah dia meninggalkan sholat duhur saja untuk merawat suami? Yang benar yang mana? Yang benar adalah kamu tetap sholat duhur wajib. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa, kamu tinggal merawat suami, lebih afdal merawat suami kalau memang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau haji yang wajib yang ditunda-tunda, karena khawatirnya sekarang mampu. Kalau Anda nunda tahun depan, tahun depan tidak mampu, bagaimana? Uangnya habis, sakit, dan yang lain-lainnya. Terutama haji Islam ya, hajjatul Islam. Yang dimaksud hajjatul Islam itu haji yang pertama kali, yang merupakan rukun Islam. Berbeda dengan haji yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi itu Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW haji diikuti oleh 100 ribu sahabat lebih. 100 ribu sahabat. Dan subhanallah, ketika itu Rasulullah khutbah di hadapan 100 ribu sahabat lebih, tanpa ada pengeras suara. Coba antum bayangkan ya, Rasulullah ceramah di hadapan 100 ribu sahabat lebih tanpa pengeras suara. Kok bisa? Kita saja, jangankan 100 ribu orang, 100 orang saja tanpa pengeras suara, insya Allah tidak lama lagi tenggorokan kita ini akan serak. Iya, nanti pitanya bisa putus. Apalagi 1000 orang teriak-teriak. Ini 100 ribu orang tanpa pengeras suara. Inilah diantara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang hadir di depan dan orang yang hadir di belakang sendiri itu dengarnya sama. Bukan yang di depan dengarnya keras sekali, yang di belakang dengarnya pelan, tidak. Antara yang depan dan yang belakang sama dengarnya. Inilah di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau banyak menjelaskan permasalahan Islam, terutama Rasulullah itu sangat menekankan tentang kehormatan kaum muslimin. Kehormatan kaum muslimin. Inna a'radakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya kehormatan kaum muslimin itu benar-benar terjaga seperti kehormatan hari ini, seperti kehormatan bulan ini, seperti kehormatan tempat ini. Kita dilarang merusak kehormatan kaum muslimin. Kemudian juga saat itu beliau mengharamkan riba secara total. Riba diharamkan total. Wa inna awwala riban adha'uhu riba Ammil Abbas. Pertama riba yang saya batalkan adalah riba yang biasa dipraktekkan oleh paman saya Al Abbas, pamannya sendiri. Riba hapus total. Termasuk bunga bank itu adalah riba. Dan kalau kita membaca ayat-ayat hadis-hadis masalah riba itu sangat menakutkan. Termasuk bank-bank yang ada, bank konvensional, itu adalah bank-bank riba. Riba itu dosanya banyak, dan dosa yang paling ringan seperti anak menzinai ibunya. Pada 73 cabang lebih. Dan yang menjadikan sekarang ekonomi dunia ini rusak, ya gara-gara bunga bank itu rusak semuanya. Gara-gara sistem kapitalis, sistem apa namanya sosialis, kapitalis, macam-macam. Insya Allah sistem yang akan kekal itu adalah sistem syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan bahwasannya seorang perempuan yang dalam keadaan haid waktu haji itu boleh melaksanakan semuanya. Wukuf di Arafah boleh, jangan kecil hati. Mabit di Mina boleh, ngelempar jumrah boleh, semuanya boleh. Yang tidak boleh cuma satu, tawaf di Ka'bah. Tentu dengan yang lain tadi ya, sholat, puasa, jima' di farji. Itu saja, jangan kecil hati. Terus bagaimana kalau seorang itu ketika mau haji, dia tahu ini pas tanggalnya datang bulan, apakah boleh dia meminum obat-obatan atau jamu supaya tidak datang bulan? Para ulama mengatakan boleh, dengan catatan tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Jangan sampai nanti dia minum obat jamu untuk menahan supaya enggak datang bulan, ternyata setelah itu timbul madarat. Timbul madarat setelah itu. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, beberapa hal yang berkaitan dengan masalah haid dan dianjurkan kepada para wanita untuk belajar fikih haid. Karena mereka itu tiap bulan selalu haid, harus tahu hukum-hukumnya. Terutama yang berkaitan dengan masalah sholat. Karena seorang perempuan yang dia itu datang bulan jam 2 siang, jam 2 siang atau jam 1 siang, yang mana sudah masuk waktu duhur kan, sudah masuk waktu duhur, mungkin dia maunya sholat sebentar lagi. Ternyata dia sholat sebentar lagi ditunggu, datang bulan. Nah berarti dia utang sholat duhur. Karena sudah masuk waktu duhur, dia belum sholat. Sehingga nanti kalau suci, maka dia wajib mengkotok sholat duhur yang terlewatkan itu, sholat duhurnya. Itu dijelaskan panjang lebar di kitab-kitab masalah haid dan nifas. Mungkin itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah nanti kita lanjutkan berikutnya pembahasan masalah sholat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahul bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, wala tusallit alina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.